من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di majlis ta'lim dan suasana alhamdulillah terang walaupun mendung, tidak seperti kemarin hujan lebat. Masya Allah. Hadirin demikian, kami sebelum masuk ke pelajaran, kami ingatkan supaya tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, agar kita saling menjaga antar kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Dengan asbab menjalankan protokol kesehatan itu, seperti memakai masker, membawa sajadah, dan yang lainnya. Karena kondisi yang ada sekarang ini, beritanya seperti yang kita ketahui bersama, adanya peningkatan. Mudah-mudahan tidak lama peningkatan itu, dan segera akan hilang dari negeri kita. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, masih membaca tentang pembahasan berkaitan dengan fikih. Masuk pada bab yang ke-6 dalam kitab kita. Bab tentang al-mashu 'alal khuffain. Mashu 'alal khuffain artinya mengusap dua sepatu. Wal imamah dan mengusap imamah. Imamah yang dipakai di kepala ketika memang bentuk pemakaiannya dengan model diikat. Dengan kencang dan sulit untuk dilepas. Ini akan disebutkan oleh beliau. Wal jabirah. Jabirah yakni pembungkus luka. Apakah itu kain kasa, atau itu kain, ataukah itu apa itu namanya, kalau tulang yang patah dikip. Bahannya dari apa itu? Ya, kip lah. Nah, itu akan dibahas nanti oleh dalam kitab ini maksudnya. Kita diperintahkan ketika berwudu, di saat ada anggota wudu yang tertutup, maka diusap bagian atasnya. Sekadarnya saja. Namanya saja luka ditutupi, artinya jangan sampai kena air. Ini malah disiram. Kan berarti tidak pas. Yang benar dalam hal ini diusap agar supaya sah wudunya dan anggota tersebut sudah sah karena diusap bagian atasnya. Nanti insyaallah atau besok atau insyaallah akan datang pembahasannya. Kita masuk pada pembahasan demi pembahasan. Yang pertama, pengertian sepatu. Al-khuf. Sepatu yang seperti apakah yang kita diizinkan untuk kita boleh mengusapnya ketika kita berwudu bagian atasnya. Sepatu yang menutupi anggota wudu, yakni ujung kaki sampai ujung tumit, ke atas sampai mata kaki. Itu sepatu yang seperti itu, menutupinya. Adapun kalau sepatu yang tidak menutupi sampai mata kaki, kan banyak ya, adalah sepatu yang tidak menutupi sampai mata kaki, maka itu dilepas. Tidak sah kalau kita mengusapnya. Nah, sepatu-sepatu yang kalau zaman dulu ada sepatu dari kulit atau dari apa sekarang bahannya yang memang sampai ke atas mata kaki, kemudian ada selerekannya. Itu khuf namanya, dan itu nyaman ketika musim dingin maupun ketika musim panas menggunakan khuf itu. Dengan catatan menutupi seluruh anggota wudunya sampai mata kaki. Anggota wudu bagian kaki maksudnya. Ma yulbasum ala rijil min jildin wa nahwi. Seperti ini maksudkan di sini adalah sesuatu yang dipakaikan di kaki dari kulitkah itu atau dari bahan yang lainnya. Wa jamu khifaf. Khifaf jamak dari al-khuf. Wa yulhaqu bil khufain kullu ma yalbasu atau yulbasu ala rijlain min sufin wa nahwi. Dan disamakan hukumnya dengan memakai sepatu adalah sesuatu yang menutupi seperti fungsi dari sepatu itu dari kain. Apa kain wool, suf, atau yang lainnya. Kalau sekarang mungkin dari plastik, sepatu boot, dan yang lainnya itu dimasukkan pada pembahasan ini. Sehingga tidak mesti harus dari kulit. Atau tidak mesti pula bentuknya adalah khuf, sepatu sebagaimana sepatu-sepatu yang ada. Masuk padanya juga syarab, al-jawarib, kaos kaki. Kaos kaki menutupi dari ujung jempol, jari-jari kita sampai tumitnya tertutup, sampai mata kaki tertutup, bahkan ke atasnya lagi. Maka orang yang memakai kaos kaki boleh baginya untuk mengusap bagian atasnya ketika hendak berwudu tatkala dia memenuhi syarat-syaratnya. Dan akan dijelaskan insyaallah. Sehingga pandangan kita bukan sepatu yang sekarang ini ada harus dari kulit atau kalb atau yang lainnya, tetapi sesuatu yang dipakai di kaki yang menutupi anggota wudu sampai mata kaki. Apapun itu bentuknya, apapun itu bahannya, sama saja hukumnya, sama. Boleh. Selama itu bukan barang najis. Apakah ada yang dari najis? Mungkin. Kulit himar, himarul ahl, himar keledai yang sudah jinak, itu malah justru haram untuk dikonsumsi. Nah, kulitnya sebelumnya menyebutkan itu adalah najis. Maka tidak boleh dipakai. Karena ada penjelasan insyaAllah. Mas berikutnya adalah, hukmul masyi alal khufain wa daliluhu. Apakah ada dalil tentang syariat mengusap sepatu ketika hendak berwudu dan tidak perlu melepaskannya. Al-mas'alul khufain jaizun. Mengusap bagian sepatu, bagian atas sepatu ketika seorang berwudu, ini adalah satu perkara yang hukumnya jaiz. Boleh begitu. Bukan wajib. Boleh. Kalau dilakukan berarti ittiba' sunnah dalam hidup. Jaiz, boleh. Bittifaqi ahli sunnatul jamaah, ini kesepakatan ahli sunnati wal jamaah. Wahuwa rukhsatun minallah, dan ini adalah kelonggaran, kelapangan, ini dispensasi, rukhsah dari Allah subhanahu wa ta'ala, takhfifan anhu, dalam rangka meringankan hamba-hambanya, wa daf'anil haraj, agar tidak terasa berat dalam menjalankan agama ini. Wakadala ala jawazihi sunnatul jama'ah. Sunnah Nabi, beberapa hadis bahkan sampai mutawatir menyebutkan tentang hal tersebut. Dan juga kesepakatan para ulama. Dari sunnah kita lihat. Amma sunnah. Faqad tawatartil ahadithus sahih ala thubutih. Hadith-hadith yang sahih, yang jumlahnya sangat banyak, rawi dan sanadnya sampai derajat mutawatir, menyebutkan tentang diperbolehkannya hal itu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi, yang berbentuk perbuatan beliau atau perintah beliau atau tarhisihi lahu atau anhu. Beliau membolehkan dan sebagai rukhsah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimallahu taala, "Laisa fi qalbi min al-mas'i syai'un fi. Fihi 40 haditsan an-nabi alaihi salatu wassalam wal muradu biqalihi laysa fi qalbi adna syak fi jawazi." Imam Ahmad mengatakan, tidak ada keraguan sama sekali dalam hatiku tentang diperbolehkannya mengusap sepatu bagian atasnya ketika orang hendak berwudu, akan sahnya wudunya. Tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Kenapa tidak ada keraguan sama sekali Imam Ahmad? Dikarenakan ada 40 hadis yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal tersebut. Banyak sekali berarti. Satu hadis saja itu sudah cukup, apalagi sampai 40. Sangat banyak sekali. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri haddatsani 70 min ashabi Rasulillah. Al-Imam al-Hasan al-Basri adalah seorang ulama tabi'in. Dia ini muridnya para sahabat. Al-Hasan al-Basri. Muridnya Imam, muridnya para sahabat, Ibn Abbas dan yang lainnya. Beliau mengatakan ada 70 sahabat yang menyebutkan hadis tentang al-mas'al khufain. Bolehnya mengusap sepatu bagian atas ketika seorang berwudu. Kenapa disebutkan demikian oleh beliau? Dikarenakan ahlul bid'ah banyak yang mencelanya. Menganggap ini mainan. Kenapa kok sepatunya yang diusap? Lepas saja. Tinggal disiram air kakinya kok. Lebih mantap. Kenapa kok harus sepatunya yang di atasnya yang diusapkan? Apalagi bagian atasnya yang diusap. Bukan bagian bawahnya. Mereka mentertawakan hadis yang seperti ini dianggap olehnya sesuatu yang tidak baik bagi mereka. Guyonan lucon. Masa seperti itu? Tinggal dilepas saja apa susahnya. Dalam ini kaum muslimin, agama tidaklah diukur dengan perasaan, agama tidak diukur dengan akal, tetapi agama diukur dengan wahyu. Ketika memang syariat ini membolehkan, maka kita mengatakan itu boleh. Adapun urusanmu mau dilepas, ya silakan saja. Tidak ada larangan. Orang memakai kaos kaki atau memakai sepatu. Dia memakainya dalam keadaan sudah bersuci, berwudu. Ketika berwudu, dia lepas lagi sepatunya. Boleh saja. Tetapi jangan Anda mengatakan hadis tentang mas'ul khufain salah. Atau kurang marem. Ngertas kurang marem, Pak? Kurang mantep. Masa guru sepatunya tok, hindu, sap. Itu salah. Ini dalam pembahasan syariat. Syariat itu mantap dan marem itu ketika kita sesuai dengan sunnah Nabi. Itu mantap. Itu sesuatu yang marem rasanya. Ketika sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Jangan diukur dengan akal. Jangan diukur dengan perasaan. Wa min hadzal hadis diantaranya adalah hadis ini. Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala raaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffai. Sahabat Jarir bin Abdullah beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau BAK buang air kencing. Kemudian beliau setelah itu berwudu. Aku menyaksikan ketika beliau mengusap atau ketika hendak menyiram kakinya dalam keadaan memakai sepatu. Aku melihat beliau mengusapnya. Yani tidak melepas sepatunya. Tetapi mengusap bagian atasnya. Qala al-A'mash an Ibrahim kana yu'jibuhu madzal hadits li'anna Islam al-Jarir kana ba'da nuzul al-Ma'idah. Yani ayat al-wudu. Disebutkan oleh Imam A'mash. Dia mengatakan dari Ibrahim bahwa sahabat Jarir ibn Abdullah ini masuk Islam setelah turun ayat wudu. Ayat wudu yang sudah kita baca kemarin dalam surat Al-Ma'idah menyebutkan apa tentang kaki. Faghsilu aydiyakum. Warjulakum minal marafiq. Wa masabrusikum warjulakum. Kaki itu dibasuh. Ada nas sudah turun ayat itu. Tetapi Nabi SAW di kesempatan kali ini, beliau tidak melepaskan sepatunya, tetapi beliau mengusap bagian atasnya. Ada yang bertanya, apa Nabi tidak tahu ayat ini? Ya tahu, Pak. Dia sudah wudu berulang kali dan membasuh kedua kakinya. Di kesempatan kali ini, Jarir bin Abdullah menyaksikan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika hendak menyiram kedua kaki beliau dalam keadaan keduanya memakai khufain, dua sepatu. Beliau tidak melepaskannya namun beliau mengusapnya. Berarti apa? Syariat mengusap sepatu setelah turunnya ayat tentang wudu. Sehingga tidak bertolak belakang tentang hal ini. Berwudu sempurna ya boleh dengan melepas sepatu dan menyiramnya. Itu hukum asal. Tidak melepas sepatu dan mengusap bagian atasnya itu pun boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya boleh, tidak menyalahi satu dengan yang lain. Ada yang menuduh Rasul tidak menjalankan Al-Quran. Ya, tidak seperti itu. Dia diutus dalam rangka sebagai mufassir, mubayyin, penjelas dan ahli tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika membahas tentang wudu, wudu yang dibahas, di antara rincinya wudu ketika orang dalam keadaan memakai dua sepatu, boleh untuk mengusap bagian atasnya. Sehingga kita menerima dengan sepenuhnya bab tentang hal ini, walaupun banyak di antara ahli bid'ah yang menolaknya. Waqad ajma'a ulama'u min ahli sunnati wal jama'ati 'ala mashriyatihi fi as-safari wal hadri li hajatin aw ghairiha. Para ulama semuanya telah sepakat mengatakan bolehnya mengusap sepatu bagian atasnya ketika serendak wudu di saat dia safar maupun di saat dia hadar. Hadar itu tidak safar, mukim. Dia sedang bepergian atau dia tidak sedang bepergian alias dia tinggal di tempatnya karena ada sebuah kebutuhankah atau karena yang lain. Jadi tidak ada kebutuhan. Misal kebutuhan itu di musim dingin. Kaki itu kalau dilepas begitu tidak ada penutupnya akan terasa sangat dingin sekali. Maka butuh menggunakan khuf. Khuf itu terbikin dari kulit ya, yang sangat hangat. Nah, kalau pernah tinggal di negeri-negeri seperti itu sangat membutuhkan itu. Dan ketika dipakai kaki terasa hangat dan tidak merasakan dingin. Nah, ketika dingin seperti itu berarti dipakai khuf atau memakai kaos kaki karena kebutuhan. Karena faktor kebutuhan. Atau karena bukan faktor kebutuhan. Contoh di negeri kita, kita pakai kaos kaki boleh saja, Pak. Ada yang melarang? Ada yang melarang, Bapak? Ada. Kayak meriang baik loh, Deneng. Mau kaos kaki. Ya, karena kebiasaan kita kalau pakai kaos kaki, anu meriang, Pak. Lagi greges. Nah, boleh saja pakai subuh, pakai sampai siang, sampai asar, sampai maghrib. Tidak dilepas ketika berwudu, maka di ya, usah bagian atasnya. Apa? Apakah dia tidak BAB? Namanya buang air besar. Itu urusan lain lagi, Pak. Namanya BAB itu orang beda-beda. Bisa sehari dua kali, bisa sehari tiga kali, bisa sehari tidak sama sekali. Macam-macam tergantung yang masuk. Kalau yang masuk sedikit, orang puasa BAB-nya jarang kalau waktu pagi sampai sore. Al-muhim yang kita bahas ini adalah dia memakai khuf itu karena kebutuhan atau karena bukan kebutuhan. Syariat ini membolehkan untuk tidak melepaskannya dan cukup mengusap bagian atasnya saja. Yang berikutnya pembahasan. Wakadzalika yajuzu mashu 'alal jawarib. Al-jawarib. Al-jawarib jamaknya. Boleh juga mengusap al-jawarib wa hiya mayulbasu 'ala rijli min ghairil jild al-hirq wa nahwiha. Boleh juga yang diusap tidak mesti berbentuk sepatu. Yang penting sesuatu yang menutupi kaki sampai mata kaki anggota wudunya. Seperti halnya kain. Mungkin ada kain, Pak. Ada kain yang memang digunakan untuk alas kaki. Ya, sebagai bungkus kaki. Seperti halnya sepatu. Atau seperti halnya maisamal'an bisyarrab, yang sekarang ini orang pakai adalah kaos kaki. Lianahuma kalkhuf, dikarenakan kaos kaki ini hukumnya seperti al-khuf. Bahkan sering lebih sering dipakai fil hajah, karena memang dibutuhkan hal itu. Wal 'idhu fima wahidah. Penggunaan khuf dengan penggunaan kaos kaki itu sama, dalam rangka melindungi kaki dari dingin atau dari panas. Tapi kalau untuk jalan di tempat-tempat yang terjal, ya tentunya pakai sepatu. Tidak cukup dengan apa? Kaos kaki. Sehingga kalau dibahas di sini, apakah boleh orang yang memakai kaos kaki untuk sekedar musa bagian atasnya? Boleh. Pembahasan berikutnya adalah tentang syarat-syarat dibolehkannya mengusap dua sepatu tatkala dalam keadaan berwudu. Yang pertama, labsuhuma ala taharatin, memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci. Suci di sini bukan hanya sekedar bersih, tetapi suci dari hadas. Yakni dia sudah berwudu terlebih dahulu. Suci dari hadas, bukan hanya bersih. Kalau bersih kan dari debu, dari kotoran, kakinya tok yang dibasuh, kemudian pakai sepatu, dalam keadaan dia berwudu, itu tidak diperkenankan untuk dia mengusap bagian atasnya. Karena dia memakainya dalam keadaan belum taharah, belum bersuci. Sehingga syarat utama adalah ketika dia hendak memakai sepatu yang nantinya boleh untuk sekedar diusap, syaratnya ketika dia memakainya sudah berwudu terlebih dahulu. Tidak dalam keadaan berhadas. Begitu. Tidak dalam keadaan berhadas, namun sudah berwudu. Lima ra' al-Mughirah, hal ini sesuai dengan hadis yang disebutkan al-Mughirah, qala kuntu ma'an nabi fi safarin, fahwaitu li'anzia khufay. Aku di waktu itu sedang safar bersama Rasul alaihissalatu wassalam. Di saat beliau sedang berwudu, aku ingin mencabut atau mencopot dua sepatu yang ada pada kaki beliau. Membantu Rasul dalam berwudu. Beliau sedang berwudu, sudah mulai tangan, semuanya sudah tinggal kaki. Posisi kaki beliau dalam keadaan memakai sepatu. Aku, kata Mughirah, ingin mencopotnya. Yang membantu Nabi untuk mencopot sepatunya karena sedang posisi berwudu. Ternyata Nabi mengatakan, dahuma, biarkan dua sepatu itu. Jadi jangan dilepas. Biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memakai tadi dalam keadaan kedua kakiku suci. Kedua kakiku suci. Famasaha alaihima. Kemudian Nabi mengusap bagian atasnya. Tidak mencopotnya. Masya Allah, ini prakteknya seperti itu. Misal kita subuh, kita wudu sempurna. Kaki kita basuh dengan air. Selesai, kita pakai kaos kaki. Jangan dilepas kaos kaki itu. Kalau sampai dilepas, nanti hukumnya lagi. Dipakai sampai sarapan, sampai kemudian pakai sepatu berangkat kerja. Kerja mendapati waktu zuhur. Ketika lagi berwudu, panjenengan sepatunya mungkin dilepas, tetapi kaos kakinya tidak dilepas. Nah, di saat itu dipraktekan. Yang lainnya disiram dengan air biasa, kemudian ketika kaki diusap. Ya, diusap bagian atasnya yang masih tertutup oleh kaos kaki itu. Tidak usah dilepas. Terus berjalan waktu asar. Kan di situ ada kencing, ada kentut sebagainya kan. Nah, batal wudunya. Wudu untuk salat asar. Disiram semuanya dengan air. Sesuai dengan ketentuan wudu, ketika kaki diusap saja. Untuk orang yang mukim, satu hari satu malam diperbolehkan. Kalau yang safar, safar sampai boleh untuk mengqasar salat, itu tiga hari tiga malam. Diperbolehkan untuk tidak melepaskannya. Ini syariat. Dan ini mungkin kita yang tidak mengalami musim panas dan tidak mengalami musim dingin yang begitu dingin, kita menganggap ini kita enggak butuh. Tetapi kaum muslimin, sedunia kita berbicara, bukan hanya di negeri tropis seperti kita. Orang-orang yang di kutub utara, kutub selatan, mereka selalu dingin. Dan selalu menutup dua telapak tangannya dan dua telapak kakinya. Badannya dengan selimut. Dan fikih ini sangat penting. Fikih ini sangat penting. Kalau ada yang mengatakan, ya gampang nanti dengan air hangat. Air hangat tidak selalu ada. Al-Muhim, ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Contoh rahmahnya syariat Islam bagi umatnya. Berikutnya, syarat yang kedua. Sadruhu mali' mahallil fard. Sepatu tersebut adalah sepatu yang menutupi anggota yang wajib untuk dibasuh. Ayal mafrud ghasluhu min ar-rijl. Fala dhahara min mahallil fardhi syai' lam yasih al-mas'. Kalau ada yang muncul atau terlihat dari anggota wudu yang harus dibasuh, tidak boleh kita melakukan fikih ini. Misal seperti sepatu-sepatu sekarang ini, apa jenis sepatunya itu? Yang sepatu untuk lari mamanya atau kantoran, kan mata kakinya tidak tertutup. Gimana, Mak? Nah, mata kakinya tidak tertutup. Sekolah, untuk anak sekolah, bagian mata kakinya, maka itu tidak bisa digunakan fikih ini. Kalau itu disebut sepatu, ya sepatu memang. Tapi sepatu tersebut tidak menutupi anggota wudu yang harus dibasuh. Yani sepatu tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya nanti ketika Anda berwudu membasuhnya bagian atas. Bisa difahami hadirin? Ini syarat yang kedua. Kalau sampai ada yang tidak tertutupi, sepatu gunung namanya, apalagi itu kan, ya sepatu namanya, tetapi kan tidak semuanya tertutup. Kadang tumitnya enggak tertutup, ya sepatu dia, tetapi tidak tertutup tumitnya. Maka tidak sah untuk dijalankan sunnah ini, ya ini bisa bagian atasnya. Yang ketiga, ibahatuhuma. Sepatu tersebut adalah sepatu yang hukumnya halal, hukumnya mubah. Fala yajuzu al-mashu 'ala al-maghsub was-sum al-masruq. Tidak boleh dilakukan hal ini, mengusap bagian atas sepatu tatkala sepatu itu hasil curian. Hasil curian, hasil merampok, hasil mengambil milik orang, atau sepatu itu terbikin dari sutra yang memakai kaum laki-laki, enggak boleh. Sutra al-harir bahasa Arabnya, itu haram hukumnya bagi kaum laki-laki dan boleh hukumnya bagi wanita. Nabi mengancam man yalbasha lam yalbasha man yalbasha fid dunya lam yalbasha fil akhirah. Siapa di antara laki-laki umatku yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Itu menunjukkan haramnya laki-laki memakai kain sutra. Dan kalau seandainya ada sepatu dari sutra, seandainya kemudian dipakai, tidak boleh kita menggunakan fikih ini. Dan itu hal yang diharamkan dalam syariat. Kalau seandainya ada. Kemudian berikutnya, sepatu tersebut terbikin dari bendanya, bahannya adalah suci. Fala yasi' al-mas'u 'ala najis. Maka tidak boleh mengusap yang bahannya dari najis. Misal seperti sepatu yang terbikin min jildin himar, dari kulitnya keledai. Keledai yang ahli, keledai yang jinak, keledai yang sudah biasa digunakan. Kalau keledai yang wahsyi, yang liar, malah halal, diperbolehkan untuk diburu. Yang kelima, ayakunal mas'u fil muddatil muhaddadati syar'an. Penggunaannya pun dibatasi waktu. Lamanya, durasinya itu dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam syariat. Wahya lil muqim yawmun wa laylatun. Bagi orang yang mukim, tidak sedang safar, maka hanya berlaku satu hari satu malam. Walil musafiri thalathat ayamin wa bilayalihinna. Adapun orang yang musafir, tiga hari tiga malam diperbolehkan untuk dia tetap mengusapnya dan tidak melepaskan sepatunya. Hadhi syurutun khamsatun istanbathaha ahlul ilmi li sihhatil mas'i al-khufain min nusus an-nabawiyyah wal qaidil 'aamah la budda min maru'atiha 'inda iradati al-mas'. Inilah beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama yang diambil dari beberapa nas-nas hadis Nabi alaihi salatu wasalam dan kaidah-kaidah umum. Kalau tidak diperhatikan ini maka tidak sah. Misal memakai sepatu dalam keadaan belum berwudu. Masih dalam keadaan berhadas. Baru kencing, baru kentut mamanya atau BAB. Sepatunya dipakai, kaosnya dipakai. Nanti wudu tiba-tiba dipraktekkan fikih ini. Tidak sah. Harus dilepas sepatunya. Harus dilepas kaos kakinya. Kalau cuma sekedar dibasuh atasnya tidak sah. Mengapa? Karena kamu memakainya dalam keadaan tadi berhadas. Walaupun kakimu mungkin bersih dari kotoran, tetapi engkau dalam keadaan berhadas. Maka tidak sah. Bisa difahami hadirin? Pembahasan berikutnya adalah tata cara mengusapnya. Bagaimanakah mengusap yang benar secara syar'i? Bagian atasnya cukup atau juga harus disertai dengan bagian bawahnya. Sepatu itu ada dua bagian, atas dan bawah. Bahkan sampai belakang, yakni bagian yang menutupi tumit. Mana yang diusap? Al-mahallul masyru', bagian yang disyariatkan untuk diusap adalah zahirul khafi. Bagian punggung sepatu. Bagian punggung sepatu, yakni atasnya. Wal wajibu fi dalika ma yutlaq alai ismul mas'h. Inilah bagian yang wajib. Yani maksudnya wajib bagian yang harus. Kan ini kan wudu. Kita sedang berwudu ceritanya ini. Sedang berwudu ketika masalah kaki boleh dilepas, boleh tidak dilepas sepatunya. Kalau mau dilepas ya silakan wudu dengan sempurna. Kakinya disiram dengan air. Sampai mata kaki digosok di sela-sela ini jari-jemarinya. Kalau tetap dipertahankan sepatunya atau kaos kakinya, maka wajib juga. Wajibnya apa? Diusap. Karena ini masih rangkaian ibadah apa? Ibadah wudu. Tadi kami sebutkan hukumnya mengusap sepatu apa? Boleh. Boleh dari sisi, boleh dilepas, juga boleh tidak dilepas. Tapi kalau kamu tidak mau melepasnya, ya harus diusap. Wajib hukumnya, karena itu rangkaian ibadah wudu. Bisa difahami kalimat ini? Wajibnya di mana dan jaisnya di mana, bolehnya di mana? Wa kaifiyatul mas, adapun caranya adalah ayamsaha aktsar a'la al-khuf. Bahasanya perhatikan, mengusap bagian atas sepatu yang ukurannya lebih banyak yang terusap daripada yang tidak terusap. Yang namanya mengusap, kaki diusap begini Pak. Kan mungkin ada yang tidak terkena. Mungkin saja tidak Pak? Mungkin. Tetapi sudah cukup. Walaupun ada yang tidak terkena usapan, tetapi aghlabiyahnya, mayoritasnya terusap. Beda hanya kalau sepatunya dilepas. Atau tidak sedang memakai sepatu kayak kita sekarang ini. Itu harus semua kulit dari mata kaki ke bawah terkena air wudu. Adapun ketika memakai sepatu atau kaos kaki, diusap aja bagian atasnya, Kalau kena semuanya terusap, alhamdulillah. Itu yang diinginkan. Kalau ada sedikit tidak tersentuh oleh jari-jemari ketika mengusapnya, maka tidak mengapa. Karena memang perintahnya adalah aghlabiyah. Mayoritas bagian atas punggung kaki terusap. Bisa dipahami hadirin? Di hadis Mughirah bin Syu'bah alladhi bayana fihi wasfa masin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khufi fil wudu. Sebagaimana hadis Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan tentang tata cara membasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sepatunya ketika wudu. Faqal ra'aitu an-nabiyya yamsah 'alal khuffain 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua sepatu beliau ala zahirihima, bagian zahirnya di bagian atasnya. Bagian atasnya. Kaki itu bahasa Arabnya ada batn, ada zahir. Sebagaimana jari, telapak tangan. Ini bagian dalam ini namanya batul kaf. Kalau bagian atas ini namanya zahrul kaf. Kalau tubuh kita, ini batn, perut. Ini dhuhr, punggung. Kaki pun seperti itu. Bagian bawah, batnur rijl. Bagian atasnya, itu namanya dhuhr rijl. Punggungnya kaki. Bisa dipahami hadirin? Nah, yang diusap mana? Dhuhruhuma, bagian atasnya. Bagian atasnya. Kan bagian bawahnya atau sampingnya atau belakangnya, tapi bagian atasnya. Wala yuji masu asfalihi, dan tidak boleh mengusap bagian bawahnya, wa'akbihi, dan bagian belakangnya. Bahasa Jawanya tungkak, ngerti tungkak apa? Tumit, ya betul ya? Tumitnya. Yang bentuk seperti ini. Ini tidak. Tidak diusap bagian situnya. Wala yusannu, dan tidak disunahkan. Tapi kalau diusap tetap. Atas ya diusap. Bawah ya diusap. Kabeh malah. Kanan kiri misur dur. Boleh enggak? Jawabannya kalau engkau merasakan atasnya tidak cukup. Itu yang bermasalah. Yang bermasalah. Sehingga kalau seandainya atas dan bawahnya itu malah makruh. Hukumnya makruh. Atas dan bawahnya itu makruh. Boleh, tapi makruh. Artinya kalau engkau mencukupkan dengan sunnah, itu mantap. Jangan kebaliknya. Cuman atasnya enggak mantap. Bawahnya, samping kanan kirinya, bahkan tumitnya. Orang mahram lah nurtok. Itu malah salah sekali lagi. Karena dia menganggap syariat ini belum sempurna. Kok atasnya tok, bawahnya malah ndak, enggak masuk akal. Disebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-din bil ra'y, la kana asul khaf ahq bil mas min al-a'la." Kalau agama ini hasil akal manusia, maka tentunya bagian bawah lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama ini bukan hasil akal manusia. Agama ini hasil wahyu. Dan kita hanya ittiba saja. Sehingga kita mantap dengan menunaikan yang sunnah, tidak perlu kita menambah-nambahi. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Kita belum selesai dalam membahas ini. Ada hal-hal yang membatalkannya. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan sampaikan. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.